مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة، dan di bulan ini juga bulan Safar di tahun keempat Hijriah. Kanat waqatu bi ruma mauna, terjadi kejadian yang ma'ruf dengan waqah bi ruma'una. Wa mulakhasuha anna Aba Bara' Amir ibn Malik al-Mad'u mula'ibu al-Asinna qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fada'ahu ila al-Islam falam yuslim. Ringkasnya adalah bahwa Abu Bara' Amir ibn Malik, yang biasa disebut dengan Mula'ibul Asinnah, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, dia datang ke Rasulullah di kota Madinah. Fada'ahu ilal Islam, maka Rasulullah mengajak dia masuk Islam. Falam yuslim, akan tetapi pada saat itu belumlah dia masuk Islam. Walam yab'ud faqala ya Rasulullah law ba'atha ashabaka ila ahli Najd yad'unahum ila dinik. Belum jauh dia pergi, dia pun kembali mengatakan, ya Rasulullah law ba'atha ashabaka ila ahli Najd, seandainya sahabat-sahabatmu engkau utus ke negeri Najd, yad'unahum ila dinik, agar supaya mengajak mereka penduduk Najd masuk ke dalam agamamu. Larajautu ayyujibuhum, aku sangat berharap bahwa mereka akan menyambut panggilan. Faqala inni akhafu alaihim ahla Najd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku khawatir orang-orang Najd terhadap sahabatku, kalau aku kirim ke sana aku khawatir keselamatan mereka. Faqala Abu Bara ana jarul lahum, maka berkata Abu Bara, ini saya yang melindungi mereka, saya yang bertanggung jawab. Faba'atha ma'ahu 40 rajulan fi qawli ibni Ishaq, maka diutuslah bersama dengan Abu Bara ini 40 orang sahabat. Ini barakallahu fikum, pendapatnya Ibnu Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq. Wa fi sahih annahum kanu 70, dan dalam hadis sahih mereka sesungguhnya 80 orang. Walladhi fi sahih huwa sahih, kata Ibnu Al-Qayyim, dan yang ada dalam hadis sahih itulah yang benar. Wa amara alaihim Al-Mundhir bin Amr, ahada bani Sa'idah al-mulaqab bil Mu'niq, dijadikan sebagai pemimpin untuk rombongan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bernama Al-Mundhir bin Amr dari Bani Sa'idah. Lil Mu'nik liyamut wa kanu min khiyaril muslimin, dan mereka sebanyak 80 orang, di yang lainnya ada yang mengatakan 40, tapi yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini adalah jumlah mereka 80 orang. Wa kanu min khiyar 70 orang, afwan. Wa kanu min khiyaril muslimin, dan mereka adalah orang-orang pilihan. Tentu yang diutus oleh Rasulullah dalam upaya dakwah pengembangan Islam, barakallahu fikum, bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang bisa diharapkan untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam. Min khiyaril muslimin wa fudhalaihim wa sadatihim, orang-orang utamanya, tokoh-tokohnya, wa qurra'ihim, dan para penghafalnya adalah 70 orang ini. Fasaru hatta nazalu bi'ra ma'una, maka mereka pun berjalan semuanya sampai mereka turun di satu tempat yang bernama bi'ru ma'una. Taib. Wahia baina ardi bani Amir wa harrati bani Sulaim. Tempat ini berada di antara wilayahnya Banu Amir dan wilayahnya Banu Sulaim, Harrah, yakni tanah datar gosong. Fanazalu hunaka, maka mereka pun turun istirahat di tempat itu. Tsumma ba'athu Haram ibn Mulhan akha ummi Sulaim bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aduwillahi Amir ibn Tufail. Tsumma ba'athu Haram ibn Mulhan, kemudian dari situ mereka mengutus seorang sahabat yang bernama Haram bin Mulhan akha ummi Sulaim, saudaranya Ummu Sulaim, bi kitab Rasulillah, membawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillahi Amir ibn Tufail, menuju musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Amir ibn Tufail. Falam yandur fihi, tapi dia tidak menengok surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara rajulan fata'anahu bil harbati min khalfihi, bahkan dia memerintahkan seseorang untuk membunuh utusan ini, Haram ibn Mulhan. Fata'anahu bil harbah, maka dia pun ditombak dari arah belakang. Falamma anfadaha fihi, ketika tombak itu tembus ke dadanya, wara'ad dama, dan dia pun melihat darah mengucur. Qala fustu wa rabbil Ka'bah, aku telah berhasil, wa rabbil Ka'bah, aku telah beruntung. Thumma stanfara Abdullah li fawrihi bani Amir ila qitalil baqin, kemudian istanfara aduullah li fawrihi. Pada saat itu Abdullah bin Amir bin Tufail langsung mengajak Banu Amir untuk menyerang sisanya. Falam yujibuhu li ajli jiwari Abi Bara, maka mereka pun tidak memenuhi ajakan itu karena adanya perlindungan dari orang tadi itu, Abu Bara, yang memang meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya dikirim utusan-utusan. Fastanfara bani Sulaim, kemudian dia pun mengajak Bani Sulaim. Fa'ajabathu Usayyatu wa Ri'lun wa Dakwan, maka orang-orang dari Usayyah dan Ri'l dan Dakwan mengiyakan dan memenuhi ajakan Abdullah bin Amir ini, musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghabisi sisa, barakallahu fikum, menghabisi yang lainnya setelah mereka membunuh siapa? Haram bin Mulhan. La haula wa quwwata illa billah. Faja'u hatta ahatu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kabilah ini datang dan mengepung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatalu hatta kutilu an akhirihim illa Ka'b ibnu Zaid ibnu Najjar. Akhirnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 orang itu dibunuh semuanya oleh mereka. La haula wa quwwata illa billah. Kecuali Ka'b ibnu Zaid ibnu Najjar, fa innahu urtusa bainal qatla. Baik, karena dia barakallahu fikum tertimbun di antara orang-orang yang meninggal itu. Barakallahu fikum. Fa'asha hatta kutila yawmal khandaq. Akhirnya tetap dia hidup sampai mati syahid di perang Khandaq. Barakallahu fikum. Wa kana Amr bin Umayyah Ad-Damri wal Munzir bin Uqbah bin Amir fi Syarhil Muslimin faraya at-tayra tahumu ala mawdi'il waqa'. Wa kana Amr bin Umayyah Ad-Damri, dan seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri dan Al-Munzir bin Uqbah bin Amir fi Syarhil Muslimin, barakallahu fikum, bersama dengan ternaknya kaum muslimin, para ayah at-taira tahumu ala mawdi'il waqa'ah. Kemudian dua orang sahabat ini melihat ada burung berputar-putar di atas tempat kejadian itu. Baik. Fanazal al-Mundir bin Muhammad faqatal al-musyrikin hatta kutila ma'a ashabihi wa usira Amr bin Umayyah ad-Damri. Ma'asar al-Muslimin berarti bersama dengan Muslimin, afwan. Panazal al-Mundir bin Muhammad, maka turlah al-Mundir bin Muhammad, faqatal al-musyrikin hatta kutila ma'a ashabihi. Maka mereka pun berperang, barakallahu fikum, melawan orang-orang musyrikin, dan beliau pun terbunuh bersama dengan sahabat-sahabatnya. Usira Amr bin Umayyah ad-Damri, sementara Amr bin Umayyah ad-Damri ditawan. Falamma akhbara annahu min mudhar jazza Amir nasiyatahu wa ataqahu an raqabatin kanat ala ummihi. Falamma akhbara annahu min mudhar, maka ketika dikhabarkan kepadanya bahwa dia dari mudhar, jazza Amir nasiyatahu, jazza itu mengiris kelihatannya, barakallahu fikum, kepalanya. Wa ataqahu, afwan, jazza Amirun nasiyatahu, Amir di sini wa usira Amr bin Umayyah. Taib, afwan, barakallahu fik. Wa kana Amr bin Umayyah ad-Damri wal Mundir bin Uqbah bin Amir fi Syarhil Muslimin faraya at-tayra tahumu ala mawdi'il waqa'ah fanazala al-Mundir ibn Muhammad. Al-Mundir bin Muhammad faqatala al-musyrikin hatta qutila ma'a ashabihi wa usira Amr bin Umayyah ad-Damri falamma ukhbira annahu min mudhar jazza Amirun nasiyatahu. Amir siapa ini? Yang tadi hanya Amr. Wa ataqahu an raqabatin kanat ala ummihi wa raja'a Amr bin Umayyah falamma kana bil qarqarati min sadri qanatin nazala fi dhilli shajaratin wa ja'a rajulan min bani kilab fanazala ma'ahu falamma nama fataka bihi ma'a Amr wa huwa yara annahu qad asaba tha'ran min ashabihi wa idha ma'ahuma 'ahdun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bihi. Katanya Amr di sini, barakallahu fikum, bukan Amir. Hah? Amir bin Aywa. Baik. Ia memberikan apa? Memberikan apa namanya? Memberikan perlindungan. Hak kata? Oh, Al-Barra bin Amir tadi. Abdullah. Taib. Ila Abdullah. Ila Adwillah Amir ibn Tufail. Barakallahu bikum. Jazakallah khair. Falamma akhbara bihi falamma ukhbira annahu min mudhar jazza Amirun nasiyatahu. Ketika dia baik فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وعتقه عن رقبة كانت على أمه جزا جسد مهيرس بارك الله بك ناصيته وعتقه عن رقبة كانت على أمه dan dia membebaskannya karena ada utang dari membebaskan budak atas ibunya. Waraja Amr ibnu Umayyah dan kembalilah Amr bin Umayyah falamma kana bil qarqarah min sadri qanatin, maka ketika kembali Amr bin Umayyah tadi setelah berada di tempat yang min sadri qanatin nazala fi dhilli syajarah, turun dia di satu tempat di bawah sebatang pohon. Wajah rajulain min bani Kilab, kemudian datang dua orang dari bani Kilab. Panazala ma'ahu, juga hendak istirahat di tempat itu. Falamma nama, ketika dua orang ini tertidur, fataka bihima Amr wa huwa yara annahu qad asaba tha'ran min ashabihi. Akhirnya barakallahu bikum Amr bin Umayyah membunuh dua orang tadi dalam keadaan dia telah berharap telah membalas barakallahu bikum kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap sahabat Rasulullah. Wa idza ma'ahuma ahdun min Rasulillah, ternyata dua orang yang telah dibunuh tadi memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara dia tidak tahu kalau ternyata ada perjanjian damai dengan Rasulullah. Falamma qadima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala. Baik. Dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa dia telah membunuh dua orang. Baik. Faqala qad qatalta qatilaini la adaina. Baik. La diyannahuma. Engkau, kata Rasulullah, engkau telah membunuh dua orang yang aku harus bayar diatnya. Barakallahu fikum. Fakana hadha sababu ghazwati bani Nadhir. Fa innahu kharaja ilaihim liyu'inuhu fi diyatihima lima bainahu wa bainahum minal halif. Faqalu na'am, wa jalasahu wa Abu Bakr wa Umar wa Ali wa ta'ifatu min ashabihi. Fajtama'a al-yahud wa tashawaru wa qalu man rajulun yulqi ala Muhammadin hadhihi ar-raha fa yaqtuluhu. Fakana hadha sababu ghazwati bani Nadhir, dan ini termasuk sebab diperanginya Banu Nadhir al-Yahudi. Fa innahu kharaja ilaihim liyu'inuhu, karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju Bani Nadhir agar supaya Banu Nadhir membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membayar diat dua orang yang dibunuh oleh sahabat tadi. Barakallahu fikum. Fi diyatihim lima bainahu wa bainahum min al-half. Karena barakallahu fikum orang yang membunuh ini barakallahu fikum ada perjanjian saling kerjasama dengan Yahudi Bani Nadhir, saling menolong, saling membela, saling membantu. Kapan ada yang susah, dia akan dibantu. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Yahudi untuk meminta itu, meminta bantuan. Barakallahu fikum. Agar supaya terlunasi cepat. Faqalu na'am. Maka orang Yahudi Banu Nadhir mengatakan iya. Wa jalasahu wa Abu Bakar wa Umar wa Ali. Yang datang ke situ adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatu min ashabihi, dan beberapa sahabat lagi yang lainnya. Fajtama al-yahud wa tashawaru, maka orang-orang Yahudi pun berkumpul dan bermusyawarah. Musyawarah untuk kejelekan. Musyawarah untuk melakukan makar. Wa qalu man rajulun yulqi ala Muhammadin hadhihi ar-raha fayaqtuluhu. Siapa gerangan di antara kalian yang mau melemparkan raha ini? Raha ini barakallahu fikum batu besar yang dipakai untuk menggiling biji-bijian supaya menjadi tepung, namanya raha. Barakallahu fikum. Sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin tidak dipakai lagi karena sekarang sudah banyak alat-alat yang lebih canggih, blender atau apakah, alat chopper, sekarang banyak sekali sudah. Untuk penepung sekarang luar biasa. Tidak perlu repot-repot. Dulu kita masih anak dapat, barakallahu fikum, benda ini, raha ini, batu yang dipahat. Antum mau anak gambarkan ini. Batu itu terjadi dua susun. Batu yang pertama bulat, gini. Jadi, bulat, kemudian pinggirnya agak ke atas sedikit. Paham barakallahu fikum, agak ke atas. Kemudian ada tempat keluarnya sesuatu nanti dari hasil penggilingan itu. Di tengah-tengah batu yang dibawa ini ada semacam sumbunya atau apanya. Barakallahu fikum. Untuk batu yang di atasnya nanti akan nempel di situ, barakallahu fikum. Ketika nanti diputar tidak kemana-mana. Dan batu yang di atas ini ada lubang ke bawah. Di atas batu itulah disimpan biji-bijian. Kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit. Dan turun ke bawah. Ini diputar terus. Jadi batu yang di atas dan batu yang di bawah akan menggiling tepung tadi. Apa namanya? Menggiling biji-bijian tadi. Sehingga akan keluar di pinggir dalam kondisi sudah menjadi tepung. Semakin kencang diputar semakin kasar. Barakallahu alaikum. Karena semakin cepat turunnya. Tapi semakin pelan diputarnya semakin halus. Ini namanya roha. Barakallahu fikum. Skala besar ya ditarik oleh sapi, tarik oleh kuda atau kerbau atau himar. Siapa? Kata mereka, siapa gerangan yang bakal mau membuang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas? Barakallahu fikum, dari lantai atas Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada di bawah dengan beberapa sahabat. La haula wa quwwata illa billah. Siapa gerangan yang mau membuang dari atas ini ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah mati. Pambasa asqaha Amr bin Jihash la'anahullah. Maka bangkitlah yang paling jeleknya di antara mereka yang bernama Amr bin Jihash, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatinya. Wa nazala Jibril min indi rabbil alamin ala rasulihi yu'allimahu bima hammu bihi. Kemudian datanglah Jibril dari sisi Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah. Makar mereka bahwa ya Rasulullah, berangkat sekarang, tinggalkan tempat ini karena mereka akan melakukan rencana jahat terhadap engkau. Mereka akan melakukan ini itu. Panahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtihi rajian ila al-Madinah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pemberitahuan itu beliau langsung berdiri bersama dengan para sahabatnya, langsung pulang ke Madinah. Tsumma tajahhaza, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan perang. Wa kharaja bi nafsihi li harbihim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri memimpin pasukan perang untuk menyerang Banu Nadir. Fahasarahum sitta layalin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dalam tempo 6 malam. Wasta'mala 'ala al-Madinati ibnu ummi Maktum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan pengurusan kota Madinah ke Ibnu Ummi Maktum yakni Abdullah. Wadhalika fi Rabi'il Awal. Itu sudah masuk ke bulan Rabi'ul Awal. Subhanallah. Qala Ibnu Hazm wa hina idzin hurrimatil khamr. Dan pada saat itu juga diharamkan khamr. Karena khamr ini diharamkan secara bertahap. Diharamkan secara bertahap. Karena khamr ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Khamr menjadi bagian kehidupan mereka. Bahkan mereka berbangga dengan khamr ini. Taib. Memberi hadiah dengan khamr. Subhanallah. Karena sudah menjadi kebiasaan yang sangat susah ditinggalkan secara spontan. Maka termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini dibuat bertahap. Barakallahu fikum, dibuat bertahap sehingga pada saatnya mereka bisa meninggalkannya secara total. Tapi sebagaimana yang ma'ruf dalam ungkapan al-fitamu minal ma'lufi syadid, al-fitamu minal ma'lufi syadid, meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sungguh suatu yang sangat berat. Sama seperti anak kecil ketika hendak disapih, barakallahu bikum, sangat susah, tidak mau berhenti, barakallahu bikum. La haula wa illa billah. Wa hina idin hurrimatil khamr wa nazalu ala anna lahum ma hamalat ibiluhum ghairu silah. Wa nazalu ala anna lahum, dan mereka pun sepakat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebijakan beliau alaihi salatu wasallam untuk Bani Nadir. Nazalu ala anna lahum ma hamalat ibiluhum ghairu silah. Mereka silakan boleh meninggalkan kampung halaman mereka sesuai dengan apa yang bisa dibawa oleh onta-onta mereka, kecuali silah. Barakallahu bikum, peralatan perang, peralatan tempur mereka tidak boleh bawa. Wa yarhaluna min diyarihim, dan mereka harus meninggalkan negeri mereka, kampung halaman mereka. Fatarahala akabiruhum kahuyai bin Akhtab, maka berangkatlah mereka bersama dengan tokoh mereka seperti Huyai bin Akhtab, Wasallam bin Abi Al-Huqaiq ila Khaybar. Mereka mengarah ke Khaybar, karena di Khaybar pada saat itu juga orang-orang Yahudi. Wadahabat ta'ibatu minhum ila Syam, sekelompok yang lainnya berangkat menuju Syam. Wa aslam minhum rajulani faqat, dan masuk Islam dua orang saja, Yamin ibn Amr wa Abu Sa'd bin Wahab, dua orang ini. Fa ahraza amwalahuma, dan tetap mereka memiliki apa yang menjadi hak mereka. Barakallahu fikum. Yang menjadi muslim hanya dua orang. Mereka tetap memiliki harta mereka. Selainnya mereka harus pergi meninggalkan tempat itu dengan onta dan apa yang bisa dibawa oleh onta, kecuali alat-alat perang, alat tempur. Ada yang ke Khaybar, ada juga yang ke Syam. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwala Bani Nadir bainal muhajirin al-awwalin khassah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir untuk orang-orang muhajir yang pertama kali secara khusus, li'annaha kanat mimma lam yujibil muslimina alaihi bikhaili wala rikab, karena yang didapati dari Banu Nadir bukanlah harta ghanimah tapi fai. Barakallahu fikum. Tidak dilakukan secara peperangan, tidak ada peperangan, tidak dikebut kuda untuk berperang. Barakallahu fikum. Tidak diayunkan pedang untuk berperang. Tapi mereka meninggalkan negeri mereka dan meninggalkan harta benda mereka. Barakallahu fikum. Illa annahu a'ta Aba Dujanata wa Sahl bin Hunayf al-Ansariyaini li faqrihima. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Abu Dujanah dan Sahl bin Hunayf, dua orang Ansar, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemiskinan yang ada padanya. Barakallahu fikum. Baik. Wa fi hadhihi al-ghazwah nazalat suratul hasyr. Di perang inilah turun surah Al-Hasyr. Barakallahu fikum. Yang antum baca. Barakallahu fikum. Hadha alladhi dzakarnahu huwa sahih 'inda ahli al-maghazi was-siyar. Ini yang kita ucapkan, inilah yang benar menurut para ahli sejarah tentang peperangan. Barakallahu fikum. Wa za'ama Muhammad bin Shihab Az-Zuhri anna ghazwat Bani Nadir kanat ba'da Badr 16. Dan Muhammad bin Shihab Az-Zuhri menganggap bahwa perang Bani Nadir itu setelah perang Badr 6 bulan setelahnya. Wa hadha wahmun minhu aw ghalatun 'alayhi. Dan itu termasuk kesalahan, kekeliruan Muhammad bin Shihab. Bal ladzi la syakka fihi annaha kanat ba'da Uhud. Bahkan yang kita tidak tahu kan kejadian perang Banu Nadir ini setelah perang Uhud. Wallati kanat ba'da Badr bi sittati ashhur huwa ghazwatu Bani Qainuqa. Baik. Yang 6 bulan setelah perang Badr itu justru perang Banu Qainuqa Yahudi juga. Wa Quraidah ba'da al-Khandaq. Dan adapun Quraidah diusir, barakallahu fikum, barakallahu atau dibunuh setelah perang Khandaq. Barakallahu fikum. Banu Quraidah, kita ulangi, Ghazwatu Qainuqa setelah apa? Setelah Badr. Barakallahu fikum. Ghazwatu Bani Nadir setelah Uhud dan Ghazwah Quraidah setelah Khandaq. Wa kana lahu ma'al yahudi arba'u ghazawat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi ada 4 kali perangan. Awaluha ghazwatu Bani Qainuqa ba'da Badr. Yang pertama adalah perang Banu Qainuqa setelah perang Badr, wasaniyah, dan yang kedua Bani Nadir setelah Uhud, wasalisah Quraidah ba'da al-Khandaq, wa rabi'ah Khaybar ba'da al-Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Dan perang Khaybar setelah perang Hudaybiyah atau Sulh Hudaybiyah. Jadi 4 ini. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah serta Yahudi Khaybar. Barakallahu fikum. Subhanallah. Yang memulai sesungguhnya adalah orang-orang kufar, orang-orang Yahudi. Mereka ini yang cari-cari masalah. Wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa taib dengan perjanjian itu. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi kerjasama untuk keamanan dan kenyamanan kota Madinah. Ternyata mereka yang berkhianat. Barakallahu alaikum. Demikian juga taib orang-orang Quraisy. Setelah melakukan perjanjian dengan Rasulullah, genjatan senjata selama 10 tahun, tidak berapa tahun mereka sudah mengkhianatinya. La haula wa quwwata illa billah. Faslun. Waqafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afan. Wa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u 'ala alladziina qatalu al-qurra ashaba bi'ri ma'una ba'da ar-ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama 1 bulan. Setiap salat beliau berdoa, kunut nazilah namanya. Kunut nazilah beliau lakukan atas kematian 70 orang sahabat yang dibunuh di daerah Bi'ru Ma'una. La haula wa quwwata illa billah. Mereka qurra, mereka orang saleh, mereka khiyar, khiyarul muslimin. Orang-orang utamanya, orang-orang pilihannya. Ternyata mereka dibunuh oleh orang-orang kafir, musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama 1 bulan. Barakallahu fikum. Beliau melakukan ruku, melakukan kunut setelah ruku. Tsumma tarakahu lamma ja'u ta'ibina muslimin. Kemudian mereka kemudian Rasulullah SAW meninggalkan apa? Meninggalkan kunut ini, kunut nazilah namanya. Ketika mereka semuanya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menyerahkan diri masuk Islam. Tsumma ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi ghazwat dhatir riqa wa hiya ghazwat Najd. Fa kharaja fi Jumadil ula min as-sanati ar-rabi'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang, beliau pimpin sendiri ghazwat dhatir riqa. Bernama ghazwah, perang dhatir riqa wa hiya ghazwat Najd. Yaitu perang yang beliau lakukan di daerah Najd. Kharaja bi Jumadil Ula min as-sanati ar-rabi'ah. Beliau keluar di Jumadil Ula di tahun ke-4 Hijriah. Wakila fil Muharram, ada juga yang mengatakan bahwa keluarnya beliau di bulan Muharram, yuridu muharib wa bani Sa'labah Ibnu Sa'd bin Ghatafan واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري وكلا عثمان بن عفان. يريد محارب beliau menginginkan Muharib dan Bani Salabah Ibnu Sa'd bin Ghatafan Ghatafan wasta'amal al-Madinah, dan beliau mewakilkan pengurusan Madinah kepada Abu Dzar al-Ghifari. Ada juga yang mengatakan diwakilkan kepada Utsman bin Affan. Wa kharaja fi 400 min ashabihi, Rasulullah keluar bersama dengan 400 orang pasukan. Wa qila 700, ada yang mengatakan 700. Falakiya jam'an min Ghatafan fatawaqafu wa lam yakum bainahum qital. Falakiya jam'an min Ghatafan, maka bertemulah dengan kelompok orang-orang dari Ghatafan. Fatawaqafu wa lam yakum bainahum qital, maka mereka saling menahan diri sehingga tidak terjadi peperangan. Illa annahu shalla bihim yawma idin salatal khauf, cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melakukan salat salat khauf. Hakata qala Ibn Ishaq wa jama'atu min ahli syari wal maghazi fi tarihi hadihil ghaza al-ghaza wa salatul khawfi biha wa talaqahu an-nasu anhum. Barakallahu fiik. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah dan peperangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melakukan salat khauf wa talaqahu an-nasu anhum, dan orang-orang pun mengambil sifat dan tata cara salat ini dari sahabat-sahabat yang hadir. Wahum muskilu jidda, dan ini muskil jidda, jadi karena banyak sekali versi-versi tentang tata cara salat khauf ini. Fa innahu qad saha annal musyrikina habasu Rasulullah SAW yawm al-khandaq an salatil asri hatta ghabatish syams. Baik. Fa innahu afwan. Wahum muskilun jidda, ini muskil sekali karena qad saha annal musyrikina habasu Rasulullah SAW yawm al-khandaq an salatil asri hatta ghabatish syams. Wa fi sunani min sunai wa musnadi Ahmad wa Syafi'i rahimahumallahu taala annahum habasuhu an salati dhuhri wal asr wal maghrib wal isya fa sallahu ma jami'an wa kadzalika qabla nuzul salatil khauf wal khandaq ba'da dzatir riqa' sanata 50. Ini sedikit ada perselisihan antara para ulama tentang tahunnya justru balah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Lahunas subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.